بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin, para pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan Isratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, dan kita melanjutkan hadisnya, yaitu hadis yang ke-3407. Walaupun hadis ini isinya sama dengan yang kemarin dibahas, demikian pula hadis setelahnya, tetapi tidak mengapa kita baca agar kita bisa mengambil faedah-faedah tambahan yang belum ada di dalam hadis yang kemarin. Artinya, lafaz-lafaz dalam hadis ini melengkapi apa yang sudah kita bahas kemarin. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Rabi' ibn Sulaiman qala haddathana Asad ibn Musa qala haddathana Hammad ibn Salamah an Thabitin an Abil Mutawakkil عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها يعني أتت بطعام، bahwasanya beliau datang membawa makanan. في صحفة لها، dengan bejana atau piring miliknya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. فجاءت عائشة muttaziratan bikisain wa maha fihr. Tiba-tiba datanglah Aisyah dalam keadaan memakai kain, yakni mengurung dirinya dengan kain, dan bersamanya membawa fihr. Fihr sejenis batu ya, yang biasa dipakai untuk memecah kenari dan sejenisnya. Mungkin kalau sekarang kita biasa bilang apa? Ulek-ulek, ya? Ya, sejenis ya. Itu. Fafalaqat bihi as-sahfah. Maka beliau memecahkan piring tadi dengan batu tersebut. Fafalaqat bihi as-sahfah. Maka piring tadi pecah menjadi dua, dan Nabi pun mengumpulkan dua pecahan tersebut, dan beliau mengumpulkan makanannya sambil berkata, kulu gharat ummukum marratain, makanlah oleh kalian, ibu kalian sedang cemburu. Dan disebutkan yang demikian dua kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kulu gharat ummukum, makanlah ibu kalian sedang cemburu. Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahfata Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sahfah, piring milik Aisyah, dan kemudian diberikan kepada Ummu Salamah. Wa'ata sahfah Ummu Salamah Aisyah. Sedangkan piring yang pecah tadi dikembalikan atau diberikan kepada Aisyah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini saya katakan tadi sama persis kisahnya dengan yang kemarin. Hanya saja kemarin tidak disebut namanya. Hanya sebut dengan ihda ummahatil mu'minin, salah seorang dari ummahatil mu'minin. Demikian pula disebutkan dengan ihda ummahatil mu'minin alladzi kana ar-rasul fi baitiha, dan bahwasanya istri Nabi yang Rasulullah SAW ada di sana cemburu. Tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan saja dengan kalimat salah satu dari istrinya dan salah satu dari istri Rasulullah SAW yang Rasulullah ada di situ marah cemburu ila akhirnya. Hadis berikutnya yang juga masih membahas kisah yang sama, akhbarana, ini berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna an Abdurrahman an Sufyan an Fulayt an Jasrah binti Dajajah an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Kalau tadi yang mengisahkan adalah Ummu Salamah, di sini yang menceritakan adalah Aisyah. Tetapi agak sedikit berbeda kisah yang dikisahkan oleh Aisyah, bahwa seorang yang membawa makanan tersebut bukan Ummu Salamah tetapi Sofiyah. Hadis yang tadi derajatnya sahih dan hadis ini derajatnya di bawahnya, yaitu hasan. Hada hadisun hasan, sebagaimana disebutkan kedudukannya, tersebutkan kedudukan hadisnya di dalam syarah oleh Muhammad, anaknya Syekh Al-Allamah Ali ibn Adam Al-Ethiopi Al-Wallawi rahimahullahu ta'ala Al-Syekh. Dan Masya Allah, anaknya Syekh adalah Syekh, anaknya alim, juga menjadi seorang ulama yang menulis syarah terhadap kitab Sunan An-Nasa'i. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Aisyah di dalam hadis ini, ma ra'aitu sani'ata ta'amin mithla Safiyyah. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat seorang yang pandai membuat makanan seperti Safiyyah. Jadi Aisyah memuji istri Nabi Safiyyah yang dikatakan pandai memasak, pandai membuat makanan. Ahdat ila Nabi SAW, ternyata dia datang menghadiahkan makanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ina'un fihi ta'am, di dalam bejana yang padanya ada makanan. Fama malaktu nafsi, maka aku tidak bisa menahan diriku sehingga aku jatuhkan piring tersebut dan pecah. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW an kafaratihi, aku tanya kepada Nabi tentang kafarahnya, apa tebusannya ya Rasulullah, dan aku menyesal bagaimana aku bisa menebusnya. Maka Nabi menjawab, ina'un ka ina'in wa ta'amun ka ta'amin, bejana seperti bejana dan makanan seperti makanan. Artinya, kembalikan, tebuslah dengan bejana yang sama, demikian pula makanannya. Demikian di dalam hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam, bisa jadi ini adalah kejadian yang berbeda, bukan kejadian yang sebelumnya. Kan disebutkan namanya Safiyyah, sedangkan yang tadi disebutkan Ummu Salamah, aku membawa makanan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah sebagai pelengkap dari hadis yang kemarin. Hadis berikutnya yang berarti hadis ke-3409, kalau dihitung dari awal kitab, dari kitab beliau Sunan An-Nasa'i. Qala rahimahullah, akhbarana al-Hasan ibn Muhammad al-Za'farani qala haddathana Hajjaj an ibn Jurayj an Atta' أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini juga diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Qala sami'tu Aisyah taz'um anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu 'inda Zainab binti Jahsh fayashrabu indaha asalan. Bahwa Aisyah menganggap bahwasanya Rasulullah SAW berdiam di rumah Zainab binti Jahshin berlama-lama di sana, meminum madu. Fatawasaitu ana wa Hafsah, maka aku pun saling berbisik antara aku dengan Hafsah an ayyatana dakhala 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bisikan antar mereka, antara istri-istri Nabi ini radhiyallahu taala anhunna, bahwa siapapun yang didatangi oleh Nabi, maka katakan dengan kalimat inni ajidu minha riha maghafir, sesungguhnya aku mencium dari engkau bau maghafir. Maghafir adalah sejenis pepohonan atau buah, rasanya manis tetapi baunya tidak enak. Maka dikatakan oleh Aisyah kepada Hafsah, kalau Nabi datang kepadamu, katakan apakah engkau memakan maghafir? Aku mencium bau maghafir. Fadakhala ala ihdahuma, maka Nabi pun datang kepada Hafsah mengucapkan kalimat yang sama. Datang kepada Aisyah mengucapkan kalimat yang sama. Faqala, maka Nabi menjawab pada keduanya, la, bal syaribtu asala, tidak, aku tidak makan maghafir, aku meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Walan a'ud, kalau gitu aku tidak akan kembali meminumnya lagi, jadi aku tidak akan mengulanginya. Fanazalat, maka turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik, yang bermakna wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu hanya karena mencari keridhaan istri-istrimu. Sampai pada kalimat wa in tatuba ilallah, kalau keduanya taubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Yang demikian dalam riwayat ini disebutkan li Aisyah wa Hafsah, yaitu terhadap Aisyah dan Hafsah. Demikian pula ayat wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha, dan ketika Nabi membisikkan ucapan kepada beberapa istri-istrinya, ila akhirnya, yang dimaksud adalah ucapan Nabi tadi, aku meminum madu dan sungguh aku bersumpah aku tidak akan mengulanginya kembali. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terjadi lagi kasus yang disebabkan oleh kecemburuan, dan itu tidak menjadikan kedudukan mereka, para istri-istri Nabi, menjadi demikian dan demikian, menjadi sebab melecehkannya atau merendahkannya. Karena kecemburuan adalah perkara yang lumrah terjadi pada para wanita. Ikhwan ibn na'azukumullah, hanya saja di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kebiasaan beliau ketika beliau berpindah dari satu istri ke istri lainnya adalah setelah asar. Dan di perjalanan beliau akan masuk ke istri-istrinya satu persatu, yakni disapa, dan itu akhlak Rasulullah SAW yang luhur, sampai pada terakhir istri yang memang giliran dia untuk Rasulullah SAW bermalam di sana. Tetapi kali ini ketika Rasulullah SAW menyapa salah seorang istrinya, ternyata lama tidak keluar. Selidik punya selidik, ternyata Rasulullah SAW ditawari madu dan minum madu di sana sehingga agak lama. Maka para istri-istri Nabi saling berbisik, bagaimana supaya Nabi tidak berlama-lama di sana, dan bagaimana supaya Nabi cepat ke tempat mereka-mereka yang memang gilirannya untuk didatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bermalam di sana. Maka terjadilah apa yang terjadi, dan Rasulullah SAW min rahmatihi, karena kasih sayang beliau kepada para istri-istrinya, bahkan kepada seluruh umatnya, maka Nabi ketika itu membisikkan, disebutkan dalam ayat tadi, asarran nabiyyu, mengucapkan dengan suara yang perlahan, membisikkan, aku bersumpah, aku tidak akan minum madu lagi. Barakallahu fikum. Ini sama sekali bukan kesalahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang masya Allah memiliki sifat yang mulia, ingin membuat mereka istri-istrinya ridha. Dikira madu tersebutlah yang bermasalah. Karena dalam riwayat lain, mereka ketika dijawab oleh Nabi, aku hanya minum madu, mereka menimpali dengan kalimat, kalau begitu madunya kurang bagus. Berarti madunya adalah dari tahun yang memakan bunga-bunga maghafir. Ikhwan fillah na'azakumullah, itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW menyatakan, aku bersumpah tidak akan kembali. Tetapi setelah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau mengharamkan atas dirimu sesuatu yang halal, yaitu madu, maka Nabi pun kembali meminum madu dalam keadaan beliau membayar kafarah sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah na'azakumullah, mungkin kisah ini ma'ruf, kaum muslimin sering mendengar kisah ini. Tetapi ikhwani fillah na'azakumullah, yang perlu kita perhatikan adalah faedah-faedah fiqhiyah, ilmiah, dan akhlaqiyah yang kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, bagaimana kisah Rasulullah SAW dengan para istri-istrinya. Yang pertama, tentunya apa yang berkait dengan judul bab. Bab yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah adalah tentang al-ghairah, tentang kecemburuan. Wa huwa bayan ma jabulat 'alaihi an-nisa' min al-ghairah. Penjelasan ini menunjukkan bahwasanya manusia, para wanita yang dimaksud adalah sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cemburu. Wa annal ghayara tu'dzar, dan bahwasanya wanita-wanita yang cemburu itu diberi udzur, artinya wajar terjadi pada mereka yang demikian. Berarti faedah yang berkait adalah hendaklah para suami sabar menghadapi kecemburuan para istri. Ini yang pertama. Imam Bukhari juga menyebutkan dalam babnya hadis ini, yaitu bab ma yukrah minah tiyalil mar'ah minah zawji wa dharair. Bab apa yang makruh, tidak disukai kalau para istri karena cemburunya membuat ihtial. Ihtial itu hilah. Hilah itu membuat rencana-rencana. Demikian, maka ini yang tidak dianjurkan, yang tidak diperbolehkan, dikatakan yukroh. Adapun kecemburuannya wajar terjadi kepada para wanita, bahkan terhadap para istri-istri Nabi sekalipun radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahun. Wa minha, yang berikutnya adalah al-akhd bil hazm fil umur wa tarki ma yashtabih al amr fihi min al mubah. Kita dapatkan pelajaran penting untuk mengambil ketegasan dalam perkara-perkara yang mubah. Jangan sampai tercampur dengan perkara-perkara yang tidak boleh. Sehingga perkara yang mubah, silakan. Tetapi perkara yang haram, jangan. Bahkan yang makruh pun kalau bisa jangan. Ini khana ibn a'azakumullah, juga faedah yang kita dapatkan dari hadis ini. Wa minha, di antaranya kita melihat juga bagaimana mulianya Aisyah dan tingginya derajat Aisyah di antara para istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara para istri-istri Nabi, Aisyah adalah seorang yang paling bermartabat atau paling mulia di kalangan mereka, sehingga bisa berbicara dan mengatur dan ditaati oleh para istri-istri yang lain. Karena sebagian riwayat menyebutkan bukan hanya berdua Aisyah dengan Hafsah, bahkan riwayatnya yang lain menyebutkan di tempat Hafsah lah Rasulullah SAW meminum madu, dan Aisyah mengkoordinir istri-istri yang lain untuk menyatakan bahwa madu tadi kurang bagus. Dan itu barakallahu fikum, sama sekali tidak menjelekkan Nabi atau tidak sedang mengejek Nabi, tapi justru berbicara tentang madu tadi kurang bagus, itu saja. Sehingga itu persaingan antar para istri-istri. Ikhwani fillah na'azakumullah, faedah lainnya adalah imadul qasam al-lail. Demikian masih dalam kitab yang sama, saya nukilkan, saya ringkaskan, yaitu kitab al-syarah terhadap Sunan An-Nasa'i. oleh Al-Ithiyubi. Imadul qasam al-layl, ukuran giliran adalah malam. Adapun siang hari yajuzul ijtima' fihi bil jami'. Adapun siang hari boleh bertemu dengan siapapun dari istri-istrinya. Lakin bisyarat an la taqa' minhul mujama'ah. Tapi dengan syarat tidak terjadi hubungan suami istri dalam artian jima'. Adapun mampir melihat keadaan, atau kalau punya anak melihat anak-anaknya bagaimana, menyapa kemudian lewat. Itu tidak mengapa, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun jima tidak boleh karena itu bukan giliran mereka, kecuali giliran istri yang malam itu Rasulullah sallam atau suami bermalam di sana. Wa minha, dan di antara faedah berikutnya adalah istimalul kinayat fi ma yustahya min dzikrih. Bolehnya untuk memakai ungkapan-ungkapan yang lebih sopan pada perkara-perkara yang malu kalau disebut terang-terangan. Jadi boleh memakai ungkapan pada perkara yang yustahya minha, pada perkara yang malu kalau disebut. Jadi kalau disebut dengan sorohah, disebut dengan terang-terangan, akan terkesan bagaimana. Ini sebaiknya pakai ungkapan. Karena dalam lafaz-lafaz hadis ini ada lafaz yang menyebutkan nanti Nabi SAW yadnu ilaiki, yadnu mendekat. Padahal disebutkan bahwa mendekat yang dimaksud adalah menciumnya. Barakallahu fikum. Tetapi tidak disebut dengan mencium, tapi disebut dengan yadnu. Kata Aisyah kepada salah seorang istri dari istri Rasulullah SAW, kalau dia mendekat kepadamu, katakan bahwa aku mencium bau maghafir, bau buah maghafir. Apakah kau habis makan maghafir? Nanti ini saya dia akan berkata, aku tidak makan maghafir, aku hanya minum madu di rumah fulana. Maka kau katakan, kata Aisyah, katakan kepadanya, kalau begitu madunya kurang bagus, itu madu dari tawon-tawon yang memakan bunga-bunga maghafir. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga Rasulullah SAW menyatakan kalau begitu aku tidak akan minum madu lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat yadnu mendekat itu adalah ungkapan. Karena yang dimaksud adalah ketika mencium, yaitu dekatnya wajah Rasulullah SAW dengan wajah istrinya. Yang berikutnya, jawazul fi'li ma halafa alaihi al-insan an la yaf'aluh. Faedah berikutnya, bolehnya membatalkan apa yang sudah ditekadkan dengan sumpah. Nabi sudah bersumpah, wallah, demi Allah, aku tidak akan mengulanginya kembali, dan aku tidak akan meminum madu itu lagi. Tetapi Nabi batalkan, karena ayat Allah turun, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Ini juga faedah yang lebih penting lagi, atau faedah yang tidak kalah pentingnya, bahwa seorang suami jangan sampai karena ingin meridhakan para istri kemudian melanggar syariat Allah SWT. Adapun Rasulullah SAW sesungguhnya tidak membuat syariat dan tidak merubah syariat, hanya untuk dirinya, aku tidak akan minum madu lagi untuk pribadi beliau. Tetapi Allah tegur karena beliau adalah Rasul, Nabi. Kalau beliau melakukannya, dikhawatirkan manusia akan mengikutinya. Ini mengikuti untuk tidak meminum madu. Padahal madu adalah sesuatu yang dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Fihi shifa'un linnas. Padanya ada syifa, ada penyembuh untuk manusia. Barakallahu fikum. Wa tajib alaihi al-kafarata fihi. Boleh membatalkan sumpah untuk sesuatu yang lebih baik, tetapi dengan membayar kafarah dari sumpahnya. Demikian ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang kisah bagaimana kecemburuan para istri-istri Nabi, dan mereka adalah tawwabun, adalah mereka orang-orang yang selalu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berita dari Allah, wa in tatuba, dan ketika keduanya bertaubat, maka hati-hati mereka menjadi bersih. Dan dalam keadaan Allah SWT tentunya menjamin, sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, bahwa istri-istri Rasulullah SAW adalah istri-istri beliau di jannah juga. Sehingga jangan sampai perkara ini menjadi celah atau menjadi sesuatu yang kita merendahkan para istri-istri Nabi. Mereka adalah orang-orang yang mulia, ummahatul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahunna. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti bersama pembahasan kitab Isnadun Nisa dari hadis 3407 sampai dengan 3409, yang masya Allah ini merupakan bab tentang kecemburuan yang penting untuk kita ketahui sebagai suami istri. Kaum muslimin, dimanapun Anda berada, baiklah kita akan menuju kepada pertanyaan. Dan sekali lagi Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0853-1622-2226, 0853-1622-2226. Baik, pertanyaan pertama, Afan izin bertanya, mohon nasihatnya, ada saudara atau saudara kita yang hamil sebelum nikah dan sudah mengakui kesalahannya, akan tapi ketika teringat perbuatan tersebut membuat timbul rasa jengkel. Apa tindakan kita terhadap apakah tindakan kita ini termasuk tidak sabar, dan apakah ini juga termasuk tindakan tidak menerima takdir Allah? Jazakumullah khairan. Nah, apa makna jengkel tadi? Karena perkara sudah terjadi, dan mudah-mudahan saya berhusnudzon bahwa terjadi pada masa-masa dia tidak mengerti agama, atau masa-masa dia masih jahil, tidak mengerti hukum-hukum syariat, sehingga setelah dia memiliki ilmu, menyadari, beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkara tadi sudah lewat dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbuatlah kebaikan dan amal saleh yang banyak untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, maaf, di tempat kami biasa tiap maghrib ada dars atau pengajian, tetapi istri tidak pergi ke pengajian karena mengajari anak pelajar di rumah. Apakah itu boleh? Nah, mempelajari atau mengajarkan anak-anak, mengajari anak-anak itu adalah amalan saleh. Sebagaimana mengaji juga amal saleh. Sehingga kalau engkau bisa menjamak antara keduanya, wabihi wa ni'mah. Kalau salah satunya tidak bisa, maka harus ditunda pada waktu berikutnya. Misalnya mengikuti rekamannya, atau titip rekaman dan sebagainya, atau mempelajari atau mengajar pada anak-anak tadi yang ditunda setelah pengajian, silakan menjamak antara keduanya sehingga mendapatkan dua pahala sekaligus. Enam. Kemudian bagaimanakah cara untuk menasihati seorang yang belum menikah, seorang laki-laki yang belum menikah, dan laki-laki ini adalah saudara kami, tapi dia tidak memiliki cita-cita untuk menikah atau bahkan berpoligami, sampai dia tidak mau dengan seorang perempuan yang merasa berat dengan ta'adud, bahkan beliau katakan lebih baik wanita biasa tetapi tidak mau dipoligami daripada seorang yang mengerti agama tapi berat dibahas poligami. Dan jangan salahkan apabila banyak wanita dikatakan suami selingkuh ataupun banyak yang tidak mau poligami. Bagaimana, Ustaz? Masih belum paham. Yeah. Pertanyaannya seperti berputar-putar. Masya Allah. Gimana maksudnya? Jadi, apakah benar syarat menjadi soleha harus mau dipoligami? Wanita soleha itu, apakah benar itu berarti syaratnya harus mau dipoligami gitu? Apakah itu syarat yang harus dapat masukkan ke surga? Kalau kita tanyakan pada seluruh wanita apakah mau dipoligami, mungkin jawaban mereka semuanya gak mau. Yeah. Karena mereka memiliki sifat cemburu. Oleh karena itu, kewajiban suami untuk mendidik mereka hingga dia paham kalau istrinya ketika dipoligami kecemburuannya tidak sampai kepada perkara yang menyelisih syariat, atau bahkan meminta cerai dan sebagainya.